الحمد لله العزيز الغفار مكوّر الليل عن نهار تبصرة للقلوب أبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأعصار. أما بعد, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita yang masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang pada pagi hari ini ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya membawakan pasal ya apa yang dilakukan seseorang ketika dia lupa ya bagian dari Al-Quran ya dan terhenti pada bagian tertentu dari Al-Quran tersebut. Ya, bagaimana adab seorang pembaca Al-Quran ketika dia menanyakan ya bagian yang terlupa dari Al-Quran tersebut kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, Faslun idha tujja 'ala al-qari'i wa lam yadri ma ba'da al-mawdi' alladhi intaha ilayhi fasala 'anhu ghayrahu fayanbaghi an yata'addaba bima ja'a 'an Abdullah ibn Mas'udin wa Ibrahim An-Nakhai wa Bashir ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Ya, pasal ya apabila seseorang ya dia ragu atau dia ya tidak mengetahui apa yang bagian ayat yang setelah dia membaca ayat Al-Qur'an misalnya setengah ayat kemudian dia lupa ya bagian yang selanjutnya. Lalu dia hendak menanyakan kepada orang lain. Ya, bagaimana hendaknya? Fayambaghi an yata'addab. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala hendaknya dia beradab sebagaimana adab yang dinukil dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibrahim An-Nakhai dan juga dari Bashir bin Abi Mas'udin. Qalu idza sa'ala ahadukum akhahu an ayatin falyaqra ma qablaha thumma yaskut wa la yaqulu kadza wa kadza fa innahu yaltabisu 'alayhi. Ya, adab yang dinukil dari mereka, ya apabila salah seorang dari kalian ya bertanya kepada saudaranya tentang suatu ayat, ya tentang suatu ayat yang ia lupa lanjutannya. Fal yaqra ma qablaha. Ya, maka hendaknya membaca yang sebelumnya. Tsumma yaskut, kemudian dia diam. Dia diam di titik di mana ia lupa lanjutannya. Ya, dia diam di titik di mana yang ia terlupa dari ayat tersebut. Wala yaqulu kadza wa kadza, dan jangan mengatakan seperti ini dan seperti itu. Fa innahu yaltabisu alaihi, karena itu bisa membuat ya samar tentang ayat yang ditanyakan. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, ya masyaallah, ya di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang mengajarkan adab yang ya penting saja, yang cukup penting. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, ya di situ ada adab-adabnya terhadap ayat Al-Quran tersebut. Ya, dan juga adab terhadap orang yang ditanyakan tentang Al-Quran tersebut. Hakikatnya, ya riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam Musannaf beliau. Ya, di kitab Fadailul Quran, bab ta'ahudil Qur'ani wa nisyanihi. Bab tentang ya murajah Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran dan ketika lupa. Ya, dan juga Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir beliau, yang Imam At-Tabarani pun meriwayatkan dari jalan Abdul Razzaq, ya dari Ibnu Uyainah, dari Al-A'mash, dari Ibrahim An-Nakhai, ya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Idza sa'ala ahadukum sahibahu kaifa yaqra'u ayata kadza wa kadza falyas'alhu 'amma qablaha." Ya, jika yang lafaznya ya, maka yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya itu dia beliau bawakan secara makna. Ya, beliau bawakan secara makna. Adapun lafaznya, apabila salah seorang kalian ya bertanya kepada temannya bagaimana membaca ayat ini dan ini, yakni ketika lupa bagian lanjutannya, falyas'alhu amma qablaha, maka bertanyalah dengan membacakan ayat yang sebelumnya. Ya, membacakan ayat yang sebelumnya. Dalam sebagian lafaz Tabarani, idza sa'ala ahadukum akhahu 'anil ayah fala yaqulu kadza wa kadza falabbasa 'alaihi. Ya, apabila salah seorang kalian bertanya kepada saudaranya, maka jangan ia katakan seperti ini dan seperti ini. Sehingga apa? Membuat dia samar atau justru mengecoh kepada orang yang ditanyakan. وليكن ولكن يقرأ ما قبلها ثم ليحل بينه وبين حاجته. Ya, tapi hendaknya dia baca yang sebelumnya, kemudian biarkan ya antara dirinya dengan hajatnya, yakni kemudian diam. Nah, kemudian diam, ya biarkan orang yang ditanyakan melanjutkannya. Ya, melanjutkan ayat yang lanjutan ayat tersebut yang si penanyanya ini lupa. Ya, Masya Allah, bahkan ya terhadap sesuatu yang kecil saja ya dinukil ya bagaimana adabnya dari para salafus saleh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para salafus saleh memang orang yang sangat perhatian terhadap adab ya kepada Al-Qur'an. Ya, dan insya Allah ya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ya maka hendaknya kita juga memperhatikan tentang adab-adab ya bersama Al-Qur'an ini. Ya, dan juga memperbanyak tilawah Al-Qur'an ya agar Ramadan kita ya penuh dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.